Jadi ibu itu orang Amerika tadi, dia kena kanker serviks sudah stadium 3. Orang yang kena kanker itu kemungkinan besar, kalau mungkin memang katanya dia punya keturunan, dia lifestyle-nya coba lihat kayak apa. Ya, ibu-ibu mungkin yang Anda mungkin relatif makannya bersih, tapi belum tentu kosmetik Anda bersih loh. Karena banyak bahan di kosmetik juga pemicu kanker. Ya, hati-hati. Syukurnya saya nggak pakai, jadi aman. Saya baca satu, lihat di YouTube ada seorang Amerika, namanya saya lupa, tapi judulnya YouTube judulnya adalah I Cure My Cervical Dysplasia in 6 Months. Jadi ibu itu orang Amerika tadi, dia kena kanker serviks sudah stadium 3. Dokter sudah suruh gini, kemoterapi, akhirnya dia gak mau. Dia berobat dan dia buka akses berbagai macam ilmu pengetahuan gitu kan. Dia pelajarin, ternyata dari bangun tidur sampai dia mau ke kantor aja udah puluhan bahan kimia masuk ke badannya. Dari odol, sampo, macam-macam gitu kan. Tapi menariknya, akhirnya dia sembuh, ceritanya di situ sembuh. Ini bukan kisah nyata, emang dia yang bikin videonya. 6 bulan dia dikasih jelasin semua tuh, apa yang dia makan. Sampai dia bikin sendiri obat untuk masuk ke maaf ke vaginanya. Isinya tuh apa coba? VCO, minyak serai sama minyak jeruk. Jadi VCO diambil dari tray gitu, tray orang kita bikin es gitu kan. Masukin VCO, campur sama minyak serai sama minyak jeruk, jeruk sama minyak serai tadi. Terus maaf dimasukkan ke vaginanya. Ternyata dalam 6 bulan kankernya hilang semua. Tuh, ya. Jadi itu triggernya memang adalah emosi. Ya, emosi itu dia tidak tampak, tapi dulu saya pernah waktu sempat praktek, masih praktek herbal gitu ya. Ada ibu-ibu tuh yang seperti itu, dia pernah kena kanker lalu ternyata setelah saya usut-usut tanya panjang lebar gitu kan, ternyata munculnya itu ya sejak dia tidak mengikhlaskan atau dia menggrundel dan nyimpan perasaan yang luar biasa terhadap suaminya yang kawin lagi. Karena suami kawin lagi itu perkara yang hal yang tidak perlu kita bahas. Mau kawin silakan kawin. Nah, mampu silakan kawin. Yang saya bahas ini adalah bagaimana perasaan itu berubah menjadi hal yang mengerikan dalam badan kita kalau tidak terkontrol. Maka dalam Islam jangan marah berlebihan, jangan sedih berlebihan, jangan bahagia berlebihan. Semua harus seimbang. Tidak bisa begitu. Tawa berlebihan, tiba-tiba banyak orang yang kalau kita pernah dengar mungkin ada orang-orang yang maaf, orang-orang gak mampu, tiba-tiba dapat hadiah luar biasa besar, bahagia luar biasa, habis itu mati dia. Ada kayak begitu. Sesuatu yang berlebihan itu pasti bikin masalah. Kalau makanan jelas ya, tapi itu hanya faktor yang kalau saya pahami dari ilmu-ilmu pengobatan natural, maka emosi itu 80% lebih mendominasi kita. Maka saya katakan sekali lagi, hati-hati dengan hati. Ini begitu cukup dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan menjadikan kami Sumbat Herbal sebagai referensi dalam dunia kesehatan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.